Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara bi nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyaral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu di majlis ini untuk kita belajar bersama sebagian dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta kita memohon taufik dan kemudahan untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ahibati fillah azzakumullah, kita lanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis yang ke-160. Beliau Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'an anasin radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat yang mulia Anas, itu Ibn Malik, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamati, tidak tertolak doa antara azan dan iqamah. Rawahu An-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah rahmatullahi alaihima. Naam. Ahibati fillah azzakumullah, hadis ini sangat nampak jelas ya, terkait dengan disunahkan dan ditekankannya berdoa antara azan dan iqamah. Hadis ini memberikan dorongan sampai Nabi mengatakan, la yuraddu du'a, tidaklah ditolak doa bainal adhani wal iqamah, antara adhan dan iqamah. Seorang muslim, seorang mukmin ketika mendengar seperti ini, tentu dia akan terdorong. Dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana tidak? Kita semua pasti memiliki keinginan, pasti memiliki cita-cita dan harapan. Itu kan mesti. Kalau orang hidup tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, ya, kayak bukan orang yang hidup. Dengan cita-cita dan harapan itu, seseorang akan berbuat. Karena orang berbuat itu kan cenderung untuk mencapai, untuk menggapai, untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Makanya dia berbuat. Punya keinginan, maka dia berbuat. Pengen makan, maka dia pun makan. Pengen minum, dia pun minum. Ini kan yang simple, yang kecil. Paling tidak, seseorang itu pengen ya, hidup di dunia itu secara umum, ya kan? Manusia pengennya hidup di dunia ini itu dalam keadaan dimudahkan semua urusannya. Rezekinya dimudahkan, dilimpahkan. Itu secara umum manusia pengennya kayak gitu. Entah yang mukmin, entah yang kafir, mesti pengen rezekinya lancar, mudah, ya kan? Lapang, ya. Diberi kesehatan. Ini kan harapan semua orang, bukan hanya orang mukmin saja, orang kafir pun mengharapkan itu. Berarti ya, di antaranya kita itu pasti pengen ini, pengen rezeki yang lapang, yang longgar, yang mudah, pengen diberi kesehatan. Dan keinginan-keinginan yang lainnya itu pasti punya. Hanya saja, seringkali ketika ini semuanya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, rezekinya ya sudah dicukupi, sudah mudah, lancar. Kesehatan, walhamdulillah, diberi kesehatan. Seringnya seolah-olah tidak memerlukan itu. Ya, seolah-olah tidak memerlukan itu. Sehingga seolah-olah tidak perlu berdoa meminta hal itu. Ini secara umum manusia, apalagi seorang mukmin, kan kayak gitu. Seorang mukmin harusnya dia memiliki cita-cita yang besar terkait dengan kehidupan di akhirat nanti. Maka seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia memiliki cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi nanti di akhirat, ya harusnya dia meminta dan memohon itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tentu pengin ya selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka. Diberi kekokohan, keteguhan, keistiqomahan sehingga bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tentu pengen dia bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ketika di alam kubur. Nah, tentunya dia pengen hisabnya dimudahkan, bahkan pengen untuk masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Pengin mendapatkan syafaat, pengin dosa-dosanya diampuni. Ya. Pengin mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di surga. Pengin nanti dikumpulkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan keinginan-keinginan yang banyak. Keinginan-keinginan yang banyak ini, kenapa kita tidak terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau seseorang menyadari dia itu memiliki keinginan-keinginan yang begitu banyak, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, waktu, kalau berdoa Allah akan mengijabai, ya tentu dia tidak akan menyanyiakan waktu itu. Logikanya kan kayak gitu. Cuman ya lagi-lagi setan memang pandai menggoda anak cucu Adam. Sehingga kita seringkali terlenakan waktu antara azan dan iqomah ini. sering kita ya datang ke masjidnya nek wis mepet kira-kira arep komat ya ya lebih berangkat ya. Atau bahkan ah wis krungu komat nembe wudu misal. Nah wah ki bacaane dawa lah rada mengku nah. Ya demikianlah kita manusia. Kesempatan-kesempatan yang seperti ini seringkali kita itu lewatkan begitu saja. Nah, seolah-olah kita itu tidak memiliki harapan dan keinginan. Seolah-olah. Padahal harapan dan keinginan seorang muslim itu sangat banyak. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan untuk berdoa, bahkan ada waktu yang mustajab untuk berdoa, misalkan di antara azan dan iqamah, tentunya dia harusnya menggunakan kesempatan itu. Baik. Ahibati fillah a'azzakumullah. Terkait dengan kenapa antara azan dan iqamah itu merupakan waktu yang mustajab. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana di sini saya kutipkan perkataan Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala. Beliau mengatakan la'alla sababa fi qabul ad-du'a fi hadzal waqti al-fadil an muntadhir as-salati fi salatin. Bisa jadi sebab ya, sebab terkabulnya doa di waktu yang utama ini, ya, bisa jadi sebab terkabulnya doa di waktu yang utama ini, yaitu bahwasanya orang yang sedang menunggu sholat dianggap berada di dalam sholat. Sebabnya kata beliau bisa jadi orang yang sedang menunggu sholat dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berada di dalam sholat. Fa huwa indallahi ta'ala fi sholatin, sehingga dia menurut Allah itu sedang dalam keadaan sholat, dianggap oleh Allah dalam keadaan sholat meskipun tidak sedang sholat. Wa du'a'u fi sholati la yuraddu. Sementara doa di dalam sholat itu doa yang tidak tertolak. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau membawakan dalil terkait dengan masalah ini. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisuh." Salah seorang di antara kalian ya, itu terus dianggap di dalam salat, terus dianggap di dalam salat selama sholat itu menahan dia. Selama sholat itu menahan dia. Ya, salah seorang di antara kalian senantiasa dianggap di dalam sholat selama sholat itu menahan dia. Kenapa? Maksud menahan sih seperti apa? La yamna'uhu ya, an yanqaliba ila ahlihi illa sholat. Tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat. Tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali ke keluarganya kecuali sholat. Ya. Ketika seseorang antara azan dan iqamah, dia kan dia nunggu terus. Dia tidak keluar dari masjid, dia tidak pulang ke rumah atau tidak pergi melakukan aktivitasnya. Kenapa? Kenapa dia tidak pergi keluar masjid, beraktivitas atau pulang ke rumah? Kenapa? Karena tertahan oleh sholat. Sholat belum dikerjakan. Karena sholat menahan dia, sholat menjadikan dia itu tertahan, tidak keluar dari masjid. Nah, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menilai dia berada di dalam sholat, meskipun tidak sedang sholat. Ya. Karena dia menunggu sholat. Karena dirinya tidak beraktivitas gara-gara sholat. Karena sholat. Karena menunggu sholat. Tidak melakukan aktivitas yang lain. Tidak pulang ke rumah. Nah. Karena sholat menahan dia untuk beraktivitas itulah maka Allah menganggapnya telah berada di dalam sholat. Nah. Sementara tadi dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala bahwasanya doa di dalam sholat itu adalah doa yang mustajab secara umum. Ya. Terlebih lagi ketika sujud. Ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi assalatu wassalam, ya, ala inni ya, unha an aqra al-Qur'ana raqian aw sajidan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku itu dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku ataupun ketika sujud. Wa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Adapun ruku maka agungkan, memperbanyak. Ya, perbanyaklah di dalam mengagungkan Rabb subhanahu wa ta'ala di situ. Wa ammas sujud wajtahidu fihi biddu'a. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah di situ berdoa. Bersungguh-sungguhlah berdoa di situ. Faqaminun an yustajabulah. Ya, maka terjamin itu akan akan diijabai untuk kalian. Nah. Maka, ya, sebagaimana di dalam sholat itu doanya adalah doa yang mustajab, maka demikian pula orang yang sedang menunggu sholat, ketika dia dianggap di dalam sholat, maka doanya pun mustajab. Nah. Tayyib, ahibati fila azzakumullah. Di sini Al-Allamah Al-Ubassam rahimahullahu ta'ala membawakan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da'u wad-Dawa. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan ad-du'a'u min aqwal asbab. Doa merupakan sebab yang paling kuat. Maksudnya setiap orang punya keinginan kan harus menempuh sebab, harus berusaha. Nah, sebab yang paling kuat itu adalah doa. Sebab yang paling kuat adalah doa. Falaisa syai'un anfa minhu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan doa. Doa sesuatu yang paling bermanfaat dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain. Famata ulhimal abdu du'a hasolatil ijabah. Kata beliau, maka kapan, ya, kapan saja seorang hamba itu diberi ilham untuk bisa berdoa, untuk mau berdoa, maka hasolatil ijabah, maka akan tercapai pengabulan dari Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi kesempatan untuk berdoa itu tidak diberikan kepada semua orang. Ya. kesungguh-sungguhan dalam berdoa itu tidak diberikan kepada semua orang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada kita ya untuk berdoa, maka pergunakan waktu itu ketika itu ada kesempatan berdoa, gunakan berdoa. Ketika ada apa gentek, ada lintasan keinginan untuk berdoa, segera berdoa. Segera berdoa. Karena belum tentu lintasan itu akan muncul lagi. Kalau kita lihat betapa banyak di antara manusia yang mereka itu enggan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tadi, seolah-olah dia adalah manusia yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berdoa. Seolah-olah apa yang akan dia dapatkan itu murni dari upaya dia. Murni dari usaha dia. Sing penting wis usaha wis. Lupa dengan yang memberikan hasil dari sebuah usaha tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak. Banyak di antara orang yang enggan untuk berdoa. Maka ketika kita mendapatkan ilham, mendapatkan atau muncul di dalam diri kita keinginan untuk berdoa, segera berdoa. Karena belum tentu muncul lagi keinginan hal seperti itu. Terlebih lagi jika keinginan itu muncul ada di waktu-waktu yang utama. Kalaupun keinginan itu tidak muncul di waktu utama, jangan sia-siakan kesempatan atau keinginan untuk berdoa itu. Berdoa, meskipun sedikit. Meskipun sebentar. Karena sekali lagi, doa adalah ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada kita, muncul di dalam diri kita keinginan untuk melakukan sebuah ibadah, jangan ditunda-tunda keinginan untuk beribadah itu. Termasuk doa ini. Termasuk keinginan-keinginan beribadah yang lain. Ketika kita ingin sedekah segera, sebelum nanti ada penghalang. Akhirnya, oh tidak jadilah. Ya kan? Awalnya niatnya sedekah, kemudian qadarullah, tidak segera dikeluarkan, ada saja. Ya. Ada sajalah. Tidak jadilah. Awalnya pengin sedekah. Nah. Awalnya pengin membaca Al-Qur'an. Tapi ditunda-tunda, akhirnya lah sudah sibuk. Sudah ada kegiatan ini, sudah datang apa namanya? Agenda yang berikutnya. Nah, intinya setiap kali ada kesempatan muncul di dalam diri kita keinginan untuk melakukan sebuah ibadah, apapun ibadah itu, maka jangan sampai menunda-munda. Nah, biasanya seringnya tidak jadi. Nah, termasuk doa di sini. Maka ketika Allah memunculkan, ya, atau muncul di dalam kita, Allah mengilhamkan kepada kita keinginan untuk berdoa, jangan sia-siakan kesempatan itu. Nah, baik. Ahibati fila azzakumullah. Kemudian ya, termasuk doa yang penting, yang utama, yang hendaknya dilakukan oleh seseorang atau dibaca oleh seseorang antara azan dengan iqamah, adalah yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di sini. Itu hadis berikutnya. Hadis yang ke-161. Ya. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى mengatakan وعن جابر رضي الله عنه dan dari sahabat Jabir semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkata berdoa ya ketika mendengar azan, maksudnya setelah mendengar azan, doa yang biasa kita baca. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Wahai Rabb pemilik ya, seruan yang sempurna ini. Yang memiliki seruan yang sempurna yaitu azan. Wassalatil qa'imah. Dan juga pemilik sholat yang akan segera ditegakkan. Milik Allah. Ya. Allah yang berhak untuk mendapatkan sholat itu. Ya. Ati Muhammadan. Berikanlah kepada Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa? Al-wasilatal wal-fadilah. Berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal-fadilah. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, di dalam hadis yang lain, ya, yaitu manzilatun fil jannah, ya, sebuah kedudukan di surga. Nah, wal-fadilah dan keutamaan, waba'ashu dan bangkitkan beliau maqaman mahmudan dalam kedudukan yang terpuji allati wa'adta yang telah engkau janjikan. Nah, siapa yang membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal bagi dia, ya. Maksudnya dia pasti akan mendapatkan, ya, syafaati, syafaatku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Dia pasti akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Kata beliau, akhrajahul arba'ah. Di sini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh imam yang empat, yaitu Abu Dawud, ya, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Nasa'i. Nah, baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, ya, terkait dengan doa yang hendaknya tidak kita tinggalkan setelah selesai mendengar azan. Setelah selesai mendengar azan. Kalau tadi, ya, kita secara umum diperintahkan untuk berdoa, doa apapun itu, maka ini doa pertama yang kita baca. Minimal ini. Ya. Minimal ini. Tayyib. Doa ini sepintas, ya, sepintas adalah bukan mendoakan kita sendiri, tetapi mendoakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memohon untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Memohonkan apa? Memohon untuk Nabi alaihi salatu wassalam al-wasilah tadi. Al-wasilah sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang lainnya. Innaha manzilatul fil jannah, dia itu adalah sebuah kedudukan di surga. Li abdin min ibadillah, yang diperuntukkan untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa. Kata beliau, dan aku berharap akulah hamba itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi al-wasilah di sini maknanya adalah al-manzilah fil jannah. Sebuah kedudukan di surga. Nah, ini kalau diartikan secara bahasa kan jadi salah. Makanya sesuatu itu, ya, di dalam memahami sebuah nas, sebuah dalil, pertama dilihat apa yang dimaksudkan, ya, yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dipahami oleh para salaf, para sahabat. Bukan hanya sebatas yang dikandung oleh makna lughah, bukan. Kalau yang dikandung atau arti secara bahasa al-wasilah, ya, perantara. Perantara. Seolah-olah kita memintakan perantara kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Memintakan perantara untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Kan bukan itu. Nah. Ahibati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun al-fadilah. Dikatakan di sini. Martabah za'idah ala sa'ilil khalq. Kedudukan yang lebih dibandingkan dengan seluruh makhluk. Kedudukan yang lebih dibandingkan dengan seluruh makhluk. Nah, itu al-fadilah. Nah, sebagaimana tadi saya sebutkan, doa ini sepintas bukan mendoakan untuk kita sendiri, ya kan? Tidak ada doa untuk sendiri. Tetapi mendoakan Nabi alaihi salatu wassalam. Meminta agar Allah memberikan al-wasilah dan al-fadilah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi sebagaimana kita ketahui, al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu ya sejenis dengan amalnya. Ketika kita di dunia ya meminta kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka nanti balasannya di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk kita. Karena sebagaimana kita ketahui ya, dijelaskan oleh para ulama, hakikat daripada syafaat kan tadi balasannya apa? Syafaat. Kata para ulama, yang namanya hakikat syafaat, syafaat itu hakikatnya adalah talabul khairi lil ghairi. Ya, yang namanya syafaat itu hakikatnya adalah talabul khair lil ghair. Meminta kebaikan untuk orang lain. Nanti di hari kiamat, makna Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita misalkan. Seseorang, misalkan ada seseorang yang di antara bentuk syafaat yang di Nabi alaihi salatu wasallam diberi kesempatan untuk memberikannya, yaitu seseorang yang dia seharusnya masuk ke dalam neraka ya, dengan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dia tidak jadi masuk neraka. Maknanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah kebaikan untuk orang ini. Kebaikan bentuknya apa? Tidak dimasukkan ke dalam neraka. Memintakan kebaikan untuk orang lain. Ada orang yang seharusnya ya, dia lama di dalam neraka. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk orang ini agar ya segera dikeluarkan dari neraka, maka Allah pun mengeluarkan orang ini dari neraka. Maknanya apa? Nabi alaihi salatu wasallam memintakan kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Sebagaimana juga syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah untuk kebaikan seluruh makhluk. Memberitakan kebaikan untuk seluruh makhluk. Dan inilah yang permintaan yang ketiga, permintaan kita yang ketiga untuk Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu wa ba'athu maqaman mahmudan. Dan bangkitkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang terpuji, yaitu kedudukan yang terpuji. Kenapa terpuji? Karena dipuji oleh seluruh makhluk. Kenapa terpuji dan dipuji oleh seluruh makhluk? Karena satu-satunya yang memintakan kebaikan untuk seluruh makhluk ketika itu. Ketika seluruh makhluk menunggu hisab dengan penungguan yang sangat panjang, matahari didekatkan, keringat bercucuran, manusia tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan kadar imannya, kadar amalnya. Nah, menunggu penungguan yang panjang sampai manusia ya meminta kepada satu persatu nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh dan terus Nabi Ibrahim dan seterusnya. Semuanya menyampaikan uzurnya, tidak bisa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya hak ketika itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, baru Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan analaha. Akulah yang memang memiliki itu. Diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kebaikan kepada Allah yang ditujukan kepada seluruh makhluk. Kebaikan untuk seluruh makhluk, minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu disegerakan hisab. Nah, itulah syafaat. Maka orang yang mendoakan Nabi alaihi salatu wasalam tiga doa ini supaya Allah memberikan wasilah kepada Nabi, supaya Nabi diberikan fadilah, dan supaya Nabi diberikan kedudukan atau dibangkitkan dalam kedudukan yang terpuji, maka nanti di akhirat pun dia pantas dan berhak untuk mendapatkan syafaat, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi kebaikan. Nah, Nabi mendoakan dia kebaikan, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kebaikan dengan berbagai macam bentuk kebaikannya. Nah, baik, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan doa setelah azan. Dan sebagai penyempurna, ya, sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini, ya, faedah yang terakhir yang disebutkan oleh beliau, ya, bahwasanya atau membuahkan faedah, ya, tambahan, disunnahkan untuk membaca solawat setelah azan kemudian berdoa dengan doa tadi, membaca solawat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Ya. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkan semisal yang dia ucapkan. "Tsumma shollu alayya." Kemudian bersolawatlah untukku. Solawat, kata para ulama, yang terbaik adalah solawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca ketika tasyahud. Nah, jadi setelah azan, menjawab azan yang terakhir, la ilaha illallah, sudah kita jawab. Kemudian mengucapkan solawat, yang terbaik adalah solawat Ibrahimiyah, atau minimal ya solawat yang pendek, yang tidak masalah, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, kemudian berdoa dengan doa tadi. Nah, baru thumma sallullaha li al-wasilah. Kemudian dia meminta, kemudian hendaklah dia memohon kepada Allah untukku al-wasilah. Seperti di dalam doa tadi. Faman sa'alallaha li al-wasilata hallat alaihi syafaati. Siapa yang memohonkan wasilah, ya, kepada Allah untukku, maka dia pasti akan mendapatkan syafaatku. Demikian sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Muslim. Nah, baik, sebagai penutup barangkali sebelum azan, ada riwayat tambahan, tetapi sebagian ulama menilai riwayat atau tambahan tersebut adalah ziyadah yang syadzah. Ya, riwayat yang syadzah. Yang syadzah itu riwayat tambahan yang meriwayatkannya orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya, tetapi menyelisihi, ya, orang-orang yang lebih dipercaya lagi, yang lebih terpercaya lagi. Semua periwayat hadis ini menyebutkan sampai di situ saja tadi. Sampai doa yang ada di dalam riwayat ini, yaitu sampai wa ba'ats maqaman mahmudan alladhi wa'adta, sudah titik. Doanya sampai sini. Tetapi ada riwayat tambahan yang menyebutkan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidaklah menyalahi janji. Ada tambahan ini. Sebagian ulama menilai itu adalah ziyadah yang syadzah. Ya, sebagaimana tadi, tambahan yang diriwayatkan oleh orang yang thiqah, yang terpercaya, tetapi karena menyelisihi riwayat-riwayat lain yang lebih sahih, maka riwayatnya tidak diterima. Tetapi sebagian ulama ya menganggap, tidak menganggap itu sebagai riwayat yang atau ziyadah yang syadza. Tidak menilai sebagai ziyadah yang syadza. Kenapa? Karena dikatakan syadz atau syadzah ziyadah itu ya riwayat itu syadz, syadzah atau hadis itu hadis yang syadz, manakala ya bertentangan yukhalif man huwa awsat minhu, ya. Rawinya itu menyelisihi orang-orang yang lebih thiqah dibandingkan dengan dia, menyelisihi yukhalif. Sementara kata para ulama atau sebagian ulama sebagaimana ini yang diisyaratkan oleh al-allamah ya Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala ya, yang diantaranya juga beliau sebutkan di dalam ketika membahas hadis syadz, hadis yang syadz dalam syarah al-Baiquniyah ya, beliau menyebutkan contohnya ini ya, contoh riwayat yang syadzah tetapi menurut beliau itu tidaklah syadzah. Kenapa? Karena hakikatnya tidak menyelisih riwayat yang lain. Riwayat yang sebelumnya atau tambahan ini tidak bertentangan dengan asal doa sebelumnya tadi. Apa namanya? Doa pokoknya. Tidak bertentangan dengan lafaz doa pokok ya, yang ada di dalam riwayat tadi. Sehingga tidak dikatakan bertentangan. Sehingga karena tidak bertentangan, karena memungkinkan dijamak, maka itu tidak bertentangan, sehingga tidak dikatakan riwayat yang syadz. Ya. Dengan demikian, maka ya bisa diterima. Oleh karena itu, sebagian ulama, ia membolehkan tambahan tadi. Yaitu tambahan, innaka la tukhliful mi'ad. Ala kulli hal, ini adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama kita, wallahu a'lam bissawab. Itu barangkali yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan yang sudah lewat azan cukup lama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.